Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi la ilaha illahu al-karimil wahhab المعطي بغير حساب وصلاة الله وسلام على حبيبنا وشافينا ومولانا سيدنا محمد وعلى آله المطهرين وأصحابه الطيبين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم يا ربنا hablana min ladunka hablana ya rabbana min ladunka ilman nafi'an wa waladan salihan wa umran mubarakan wa rizqan wasi'an وحبب إلينا يا ربنا ما أحبه حبيبك سيدنا محمد وإنا يا ربنا على اتباع سنة حبيبك وإنا يا ربنا على اجتناب ما نهيت عنه إنك أنت على كل شيء قدير وأكرمنا يا ربنا بالاستقامة في الطاعة وَبِالْإِسْقَامَةِ فِي تَرْكِ الْمَعَاسِي أَرِنَا يَا رَبَّنَا الْحَقَّ حَقًّا وَارْزُقْنَا اتِّبَاعَهُ وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَارْزُقْنَا اجْتِنَابَهُ وَاخْسُرْنَا يَا رَبَّنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ حَبِيبِكَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَتَحْتَ لِوَائِهِ وَارْزُقْنَا يَا رَبَّنَا التَّوْبَةَ قَبْلَ الْمَوْتِ وَالشَّهَادَةَ عِنْدَ الْمَوْتِ wal jannata ba'dal maut amma ba'du. Hadirin hadirat kaum muslimin dan muslimat, alhamdulillah kita bisa terus mendekat, melanjutkan pengajian kita, baca kitab hadis untuk semakin dekat kepada Rasulullah, untuk semakin tahu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang tak kenal maka tak sayang, yang ingin menumbuh suburkan makna kecintaan kepada Rasulullah, ia harus tahu bagaimana Rasulullah, amalan-amalan apa yang dilakukan Rasulullah, termasuk sifat-sifat Rasulullah. Dan itu sangat membantu kita untuk bisa meniru dan mengikuti. Kita membaca dua kitab hadis sekaligus, yaitu kitab At-Tajridus Shahih, ringkasan Shahih Bukhari, kemudian Riyadhus Shalihin, dan di sela-selanya nanti akan kita sisipkan fikih, ya, fikih praktis ya, untuk bekal kita. Yang tidak lain fikih itu adalah syarah daripada hadis dan Quran itu sendiri, tafsir daripada Al-Quran, muncullah fikih-fikih. Jadi fikih itu bukan jauh dari kitab sunnah Nabi. Makanya kalau seorang alim menjawab tanpa menyebut qala Allahu ta'ala dan qala Rasulullah, itu ya sudah dari qala Rasulullah dan qala Allahu ta'ala. Karena apa? Ijtihadnya para fuqaha tentang ilmu fikih itu tidak lepas daripada sumber hukum yang bernama Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga muncullah setelah itu ijma', kesepakatan para ulama, dan mereka memahami Al-Quran untuk menghukumi segala yang terjadi dengan istilah kias, sehingga ada sumber hukum atau dasar hukum Quran, hadis, ijma', kias. Ini adalah yang sudah berlaku oleh pada yang sudah berlaku dari masa ke masa yang dilakukan para ulama, dan kita sudah menemukan bahan jadi di kitab-kitab fikih. Jadi seandainya kita itu tidak mengetahui hujjah dan dalilnya di dalam kitab fikih tersebut, ketahuilah para ulama waktu mengeluarkan hukum tersebut sudah berdasarkan dalil-dalil. Nah, hanya kita akan kembali sedikit demi sedikit mempelajari hadis-hadis Nabi di saat banyak penfitnah, orang sok berdalil dengan hadis dan Quran tapi untuk merubah, untuk mengajak kita bertentangan dengan ulama-ulama terdahulu dengan hujjah hadis kitabullah wa sunnah Nabi, kitabullah wa sunnah Nabi. Mereka itu adalah menggunakan slogan itu tidak beda dengan orang-orang khawarij yang mengatakan inil hukmu illa lillah, hukum itu hanya milik Allah. Kita harus kembali kepada kitab dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak lain itu adalah kalimatu haqqin urida bihal batilu, ya. Mereka untuk mengukuhkan dirinya yang batil sehingga berhujjah dengan kitab Al-Qur'an dan hadis Nabi, kemudian serta-merta membuang pendapat ulama-ulama lalu berkata dilarang taklid, dilarang ngikut kayak begitu, dan sebetulnya itu tidak lain upaya-upaya untuk menjauhkan kita daripada syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka yang harus diketahui di saat kita membaca hadis langsung kepada kitab Sahih Bukhari, ini kita ini bukan pangkat kita sebetulnya. Dan memang semula ini hanya sekedar murojaah saja dengan beberapa para asatidz, kita membaca kitab Sahih Bukhari. Ternyata yang datang adalah lebih banyak dari bangda yang kita inginkan, akhirnya harus kita tambah dengan kitab Riyadhus Shalihin. Sebab kitab Bukhari itu di situ orang bisa salah paham kalau memahami satu hadis tidak memahami hadis berikutnya dan seterusnya dan seterusnya. Maka metode pensyarahan hadis Sahih Bukhari ini tidak lain mengikuti metode para tidak lain adalah dengan cara menjelaskan kitab, menjelaskan hadis tersebut dengan pemahaman fikih yang sudah dihadirkan oleh para ulama. Kita tidak mensyarai dari diri kita sendiri. Makanya sering kita hubungkan dengan masalah-masalah fikhiyah yang sudah masyhur di kalangan ulama, hadisnya ada di sini. Amaliyah-amaliyah, hadisnya ada di sini. Begitu saja kita mensyarainya, tidak lebih dari itu. Baik, kita langsung saja untuk memanfaatkan waktu Rasatid untuk bacanya. Fadal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukrullah ala ni'amillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yawmul qiyamah. Amma ba'd. Qalal musannif wa bisanadikum al-mutasil ila Abil Abbas Zainuddin Ahmad bin Ahmad Abin Abdul Latif As-Sarji Az-Zabiti rahimahullahu ta'ala wa na'fa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumikum fitaraini ila angkol. Kitabu Mawaqitis Salati. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Mas'udin Al-Ansariyyi radhiyallahu anhu annahu dakhala 'alal Muhirah ibn Syu'batah wa qad akhara salata yawman bil Iraqi faqala ma hadha ya Muhirah alaysa qad alimta anna Jibril nazala fa shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam summa shalla fa shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam summa shalla fa shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam summa shalla fa shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam summa shalla fa shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam summa qala bi hadza umirtu. An Abi Mas'udin Al-Ansari radhiyallahu anhu annahu dakhala 'alal Mughirah ibn Syu'bata wa qad akhara as-salata yawman bil Iraqi faqala ma hadza ya Mughirah alaysa haqad alimta anna Jibrila nazala fa shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam summa shalla fa shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam summa shalla fa shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam summa shalla fa shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam summa shalla fa shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam summa qala bi hadza umirtu. An Abi Mas'udin Al-Ansari radhiyallahu anhu annahu dakhala 'alal Mughirah ibn Syu'bata wa qad akhara salata yawman bil Iraqi faqala ma hadza ya Mughirah alaysa qad 'alimta anna Jibril nazala fa shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam summa shalla fa shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam summa shalla Fasolla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam summa sholla. Fasolla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam summa sholla. Fasolla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam summa qala bihata umirtu. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Mawaqitish Shalati. Ini kitab tentang waktu-waktu sholat. Karena sholat tidak sah kecuali sudah masuk waktunya. Dan waktu sholat sudah ditentukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita harus patuh dengan itu semua. Dan insya Allah yang pernah kita baca di kitab fikih tentang waktu sholat, waktu duhur mulai tergelincirnya matahari hingga bayangan matahari sampai dua kali apa bayangan matahari mulai tergelincir matahari hingga masuk waktu asar, yang ditandai masuk waktu asar adalah jika bayangannya itu melebihi daripada sesuatu tersebut. Nah ini semuanya disebutkan Rasulullah. Waktu maghrib adalah di saat terbenamnya matahari hingga hilangnya mega merah. Nah, itu juga disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini insya Allah akan kita baca hadisnya. Kalau ilmunya sudah jelas, semua orang pada tahu waktu maghrib, isya tahu. Waktu subuh yaitu fajar shadiq terbit subuh. Kemudian terbit matahari habis waktu subuh. Hanya beberapa hujah dalilnya itu di mana semuanya ada disebutkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim dan para muhaddisin. Baik, kita langsung saja bismillahirrahmanirrahim dari hadis yang diriwayatkan Abi Mas'ud An Abi Mas'ud Al-Ansari, dari Abi Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu, semoga Allah ridho kepada beliau, annahu dakhala 'alal Mughirati. Beliau itu masuk kepada Mughirah, kepada sahabatnya Mughirah ibn Syu'bah. Waqad akhara salata, mengakhirkan salat. Yauman, suatu ketika, bil Iraqi, di Irak. Dia masuk kepada, maksudnya datang ke rumahnya Mughirah. Lah Mughirah itu salatnya akhir. Mengakhirkan salat, dijelaskan para syurahul hadis, mengakhirkannya Mughirah salat ini bukan berarti keluar dari waktunya. Hanya tidak di awal waktu saja. Keluar dari waktu yang sudah disunnahkan. Jadi salat awal waktu sangat disunnahkan dalam semua waktu. Kecuali waktu duhur ada khilaf, termasuk yang dikukuhkan, akan tapi dikukuhkan dalam mazhab Imam Syafi'i, tetap biarpun sholat duhur adalah di awal waktu itu lebih sunnah. Faqala ma hadha ya Mughirah, apa ini kau ini Mughirah, masa sholat mundur-mundur tidak di awal waktu. Alaysa qad alimta, bukankah engkau telah tahu, anna Jibril nazal, Jibril itu telah turun. Fasola, kemudian sholat. Fasolla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah mengikuti salat. Tsumma shalla, kemudian Jibril salat. Fasolla Rasulullah, kemudian Nabi Muhammad salat. Tsumma shalla, kemudian Jibril salat. Fasolla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah salat. Tsumma shalla, kemudian salat Jibril. Fasolla, kemudian salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tsumma shalla, kemudian salat Jibril. Fasolla, kemudian salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tsumma qala, kemudian Rasulullah bersabda, bihadza umirtu, dengan inilah aku diperintahkan. Maksudnya ini yang harus kita fahami di sini, bahwa perhatian para sahabat Nabi itu mengingatkan temannya biarpun urusan keutamaan. Melihat Mughirah itu salatnya mundur, tidak di awal waktu. Karena enggak mungkin, karena mereka sudah pada tahu sholat itu ada mereka itu tidak mungkin keluar dari waktunya. Karena mereka sangat perhatian dengan sholat. Hanya ini Mughirah ini menunda, mengakhirkan waktu sholat. Karena kalau diriwayat di kitab Sahih Bukhari ini juga pernah ini terjadi kepada Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz. Jadi ada orang masuk ke tempatnya Umar bin Abdul Aziz. Rupanya menunda sholat kayak begitu. Sampai belakang, akhirnya diingatkan. Jadi kalau kita kembali kepada kitab Sahih Bukhari-nya langsung, di situ ada cerita tentang Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang saat itu kedatangan salah satu sahabat beliau menegur. Kemudian berhujjah bahwasanya aku juga pernah mendengar riwayat bahwasanya ada sahabat yang melakukan kayak demikian, berhujjah juga. Akhirnya dijelaskan, enggak, yang benar adalah seperti ini. Para suruhur hadis menjelaskan banyak faedah, diantaranya orang harus seperti itu. Biarpun seorang khalifah Umar bin Abdul Aziz, akan tetapi kita harus bisa mengingatkan untuk kemuliaan, apalagi memasalah yang haram. Ini hanya kemuliaan saja. Kemudian setelah itu para sahabat yang lainnya juga begitu. Ini kasusnya Mughirah ini. Hanya gara-gara terlambat sedikit sudah diingatkan. Itulah kerinduan kita kepada sahabat untuk mengingatkan. Jadi yang kurang merindu untuk mengingatkan sebetulnya kurang cinta, karena kesunahan itu adalah kemuliaan. Jadi biarpun urusan sunnah, kita kalau bisa mengingatkan, cuman cara mengingatkan saja yang benar. Dan di saat diingatkan, mungkin ada yang punya hujjah yang lainnya, tapi yang ingin mengingatkan juga harus punya hujjah yang lebih kuat. Termasuk ini dicontohkan, langsung membawa, apakah kamu membawa satu hujjah yang kuat, apakah kamu, bukankah kamu pernah mendengar, pernah tahu bahasanya Rasulullah itu diajari oleh Jibril sholat begini, begini, begini tentang waktunya. Nah, di sisi lain ini bisa difahami bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu, ada langsung diberitahu, ada langsung yang dicontohkan oleh malaikat Jibril. Jadi ini dicontohkan oleh malaikat Jibril, diajak sholat Rasulullah. Adapun cara sholatnya, ini ulama juga berbeda pendapat. Ada yang mengatakan Jibril jadi imamnya Rasulullah. Ada yang mengatakan bahasanya malaikat Jibril sholat, kemudian Rasulullah sholat setelahnya. Yang jelas, caranya itu diambil langsung oleh Rasulullah dari malaikat Jibril waktu-waktunya. Dan ini ayat, ini hadis datang setelah kasus cerita Isra Mi'raj. Jadi ini menjelaskan tentang waktu-waktu yang harus diketahui oleh orang yang melakukan sholat. Jadi waktu Nabi Muhammad dapat pesan sholat waktu Isra Mi'raj, belum ditentukan waktunya, baru setelah itu ada pengajaran dari Jibril bahwasanya sholatnya adalah waktunya begini, begini, begini. Dan inilah yang diajarkan tentang waktu sholat. Kemudian nanti ada riwayat-riwayat lain yang akan menjelaskan waktu duhur, waktu asar. Ini mukaddimah dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah ta'ala. Kemudian untuk mengukuhkan bahwasanya ini kebenaran, Rasulullah mengatakan beginilah aku diperintahkan. Qala bihadza umirtu, dengan inilah aku diperintahkan untuk mengambil waktu sholat. Kemudian nanti disebutkan para fuqaha, waktu sholat itu ada waktu 7 waktu misalnya, ada waktu, waktu yang paling utama, waktu ikhtiar, waktu jawas ya. Kemudian waktu, ada waktu jawas ma'al karohati, ada waktu tahrim, kemudian waktu al-udhur ya, waktu ada udhur, waktu darurah. Jadi waktu ada 7 dibagi, waktu sholat kita ini ada 7 waktu. Waktu al-fadilah adalah pertama kali waktu. Waktu setelah adhan digunakan untuk berwudu, menutup aurat, melakukan sholat qabliyah, setelah itu melakukan sholat fardu, itu adalah waktu yang paling utama. Kemudian setelah itu baru namanya waktu ikhtiar. Waktu ikhtiar adalah enggak dapat keutamaan, tapi ya boleh-boleh saja. Setelah itu waktu ikhtiar, kemudian waktu jawas ma'al karohati, nanti ada boleh tapi ada kemakruhan. Nanti ada waktu tahrim, haram, yaitu orang yang kerjaannya mepet-mepet, yang punya toko, yang sawah, ini suka mepet-mepet ini. Kadang-kadang asarnya hampir dengan maghrib, ini adalah tahrim ya, kalau tidak cukup untuk melakukan sholat itu. Bukan saja itu, banyak orang kasus kayak begini. Kemudian nanti ada darurah, ada waktu udzur ya, karena di saat ada udzur, ada udzur, ada waktu darurah dan udzur. Di sini akan terjadi kepada orang yang lagi haid, kemudian orang bepergian, itu semua ada insya Allah nanti dijelaskan di sini oleh isyarat-isyarat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini saja mungkin, ini mukaddimah tentang hadis mawaqitus shalah. Dan kita langsung saja kepada kitab fikih ringkas sebelum kitab riyadhus shalihin insya Allah. Bil barokah dari kitab Sahih Bukhari. Kita sudah apa kemarin? Bab nikah. Sampai akad nikah. Beri sirah. Jadi di dalam pernikahan harus ada namanya sirah, ijab qabul. Dan itu sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu, ijab qabul. Kemudian yang berikutnya harus ada suami. Kalau enggak ada suami, enggak ada pernikahan. Ya, kemudian yang ke suami harus ada. Dalam syarat pernikahan harus ada suami. Kemudian setelah itu ada wali. Setelah itu ada saksi. Ada saksi. Sirat ijab qabul. Ijab qabul bisa jadi dua. Ijab qabul bisa suami, dua saksi, wali. Jadi ada yang mengatakan lima, ada yang empat saja. Adapun suami, ya, suami harus ada syaratnya loh ya. Suami tidak boleh mahram ya, kemarin sudah dibahas. Jadi kalau suaminya mahramnya enggak boleh. Yang menjadi suami adalah tidak boleh mahram dari wanita yang akan dinikahinya. Yang kedua adalah suaminya harus tertentu. Kalau pengen menikahkan seorang perempuan, itu harus laki-lakinya ditentukan. Gak boleh aku nikahkan kalian dengan putriku satu, putrinya satu, aku nikahkan dengan kamu, yang mana ini? Harus ditentukan, si A, si B, si C, ini, si C-nya harus ditentukan. Yang ketiga, tidak boleh dalam keadaan muhrim. Nah ini makanya harus benar-benar yang tadi bukan mahram, yang kedua bukan muhrim. Makanya kalau ada orang keblinger, kebilet-bilet, ini dalam bab ini bakal salah benar. Ini malah ini adalah khotok syasyik, satu kesalahan yang sudah memasyarakat ya. Namanya muhrim, muhrim itu yang haji. Makanya bab ini seorang suami syaratnya bukan mahram. Yang pertama. Bukan mahram. Kemudian tertentu. Ditentukan siapa laki-laki. Yang ketiga bukan muhrim. Bukan orang yang lagi ihram haji, ya. Bukan seorang muhrim, haji atau umroh. Ini syaratnya ada tiga itu saja ya. Adapun masalah anak kecil pun enggak apa-apa, bayi dinikahkan iya boleh. Bukan. Ya boleh, boleh. Tapi ini anak kecil nikah nanti walinya yang bisa menggantikan untuk nerimanya. Ini syaratnya, pokoknya otomatis masalah laki-laki ya jelas lah masa ya laki-lakian, sehingga tidak disebutkan oleh para ulama karena sudah jelas masa suami seorang perempuan kan enggak ada. Baik, setelah itu ada namanya wali. Nah wali ini penting sekali di dalam madhab kita Imam Syafi'i dan juga madhab Imam Malik, jumhur lah madhab Imam Ahmad bin Hanbal. Ada kemurahan nanti di dalam madhabnya Imam Abu Hanifah, ternyata di situ pun ada aturan-aturan yang lainnya. Sebetulnya tidak ada istilahnya gampang sama sekali. Ada ketat di sisi ini, longgar di sisi itu. Ketat di sisi misalnya dalam madhab Imam Syafi'i ketat. Sehingga kalau urusan pernikahan sah di dalam madhab Imam Syafi'i, dijamin sah di dalam madhab lain. Urusan pernikahan yang paling ketat adalah dalam madhab Imam Syafi'i. Kalau ada orang dimanapun berada di penjuru negeri, kalau melakukan pernikahan dengan caranya madhab Imam Syafi'i, dijamin sah oleh madhab semuanya. Karena Imam Syafi'i sangat hati-hati di dalam urusan pernikahan. Tapi berbeda kalau menikah caranya madhab Imam Abu Hanifah atau menurut caranya madhab Imam Malik, nanti akan benturan. Kenapa madhab Imam Malik tidak disyaratkan namanya saksi? Sehingga jika tidak pakai saksi, madhab Syafi'i mengatakan tidak sah. Atau Abu Hanifah enggak pakai wali. Ini kalau Imam Ahmad bin Hanbal riwayat macam-macam di situ. Ini wali. Dan wali ini ada urutan-urutannya. Dan penting ya wali ini. Wali ini adalah yang bakal mengayomi. Jangan sampai pernikahan seorang anak ini tidak terhormat. Jadi mau diserahkan kepada seorang laki-laki, yang menyerahkan harus orang terhormat, untuk orang yang terhormat. Dan wali ini wajib adanya di dalam pernikahan. La tuzawwijul mar'atu al mar'ata wa la tuzawwiju nafsaha. Tidak boleh seorang wanita menikahkan wanita, dan juga tidak boleh seorang wanita menikahkan dirinya sendiri. Ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Daruqutni dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi wali itu adalah hukumnya harus. Harus ada wali. Oh, jangan coba-coba dengan madhab yang lain selagi masih bisa. Hanya barangkali yang perlu digampangkan proses caranya saja. Semalam ada yang bertanya di Masjid Waru, ada orang misalnya di luar negeri sana. Memang kita tidak menganjurkan adik-adik putri ke sana, bahkan dengan tegas melarang sudah begitu saja. Kalau bekerja di rumah saja adik-adik putriku yang baik-baik, Enggak usah keluar negeri, kehormatanmu terancam di sana. Banyak kehinaan-kehinaan yang ditemui di sana. Baik. Lah pengin menikah di tempat yang jauh, anggap saja di Kalimantan dan Indonesia. Mau menikah di sana, walinya di sini, oh gampang, enggak ada masalah. Wali tetap ada. Cuman caranya saja bagaimana? Itu saja. Kalau misalnya calon mempelai laki-lakinya di sana, mempelai perempuannya di sana, mau pulang urusan kantornya apa duit enggak ada tapi pengen menikah takut zina, boleh dinikahkan di sana, boleh dinikahkan di sini, boleh. Loh, walinya gimana? Harus dong ada wali. Ya gampang saja. Bisa saja nikahnya di sini karena bapaknya ada di sini, walinya di sini kan? Karena walinya di sini, nanti ambil satu orang yang kenal sama calon suaminya, calon suaminya suruh mewakilkan kepada laki-laki yang ada di sini untuk nerima pernikahannya. Misalnya laki-laki namanya Ahmad, sang calon suami mengatakan, Ahmad, aku wakilkan kepadamu untuk nerima pernikahanku, pernikahan anak perempuan ini, binti ini untukku. Akhirnya laki-laki yang bernama Ahmad nerima, baik aku terima. Sehingga walinya yang ada di sini cukup mengundang dua saksi. Setelah itu menikahkan, ya aku menikahkan putriku dengan Ali yang ada di Kalimantan, ya. Kemudian Ahmadnya menerima, aku terima pernikahan putrimu untuk Ali, bukan untukku, ya. Selesai, wali tetap ada. Sebetulnya hikmah wali ini apa? Ini makna bekti ada, restu orang tua, doa orang tua. Jangan sampai ditinggal. Kalau urusan pembenar saja, fikih untuk membenarkan nikah, untuk mensahkan nikah itu gampang. Di dalam fikih kita, kalau ada suami istri, kalau ada dua, seorang laki-laki dan perempuan, misalnya tidak direstui menikah di kampungnya, lalu dia pergi ke Surabaya karena Surabaya lebih dari dua marhalah, 84 kilo, lebih dari itu, maka di sana boleh dia meminta menikah dengan hakim atau dengan tahkim. Walinya ditinggal, pernikahan sah karena wali lebih jauh, jauh lebih dari marhalah. Tapi permasalahannya bukan di situ. Jadi langsung ke qadhi, hakim boleh menikahkannya. Cuman permasalahannya bukan begitu. Izin orang tua itu kebahagiaanmu, wahai adik-adik. Cuman sebagian ustadz ini pernah banyak ini, sampai ada suatu ketika kejadian dinikahkan di sana, bahkan nganjurkan, kamu pergi saja lebih dari dua marhalah, kemudian kamu nikah di sana, beres. Ajib, ini ngajari gak benar sama orang tuanya. Ketahuilah nikahnya sah tapi masih haram menyakiti orang tua. Apa gak sadar begini? Kan masih ingat, bukan semua yang sah itu adalah tidak dosa. Ini yang tidak pernah dipikirkan. Dan haramnya itu bukan haram sepele, nyakiti orang tua. Bayangkan orang tua yang merawat mulai kecil sampai umur 24 tahun, nikah ditinggal. Lihat, tidak bakal bahagia orang kayak begitu tuh, sengsara. Ustadznya itu Ustadz Yungsep itu, ngajari gak benar tuh. Kecuali ada darurat-darurat misalnya. Oh Masya Allah, pokoknya darurat. Darurat itu ada yang mungkin takut terjumus zina, takut ini. Ini lain cerita. Dalam keadaan normal sih gak bisa orang tuanya dipanggil atau ditelepon, Pak, gimana kasusnya? Tolong wakilkan kepada saya untuk nikahkan kamu itu. Oh iya, saya restui. Lah kalau tidak, mungkin ada sebab lain. Atau mungkin orang tuanya punya calon lebih bagus. Atau. Makanya istilah kawin lari itu musibah. Kawin lari. Nah, jadi tidak ada. Maka wali itu sebenarnya sangat mudah, tapi harus ada. Permasalahannya ini adalah kurang ilmu. Sampai ada di Indonesia Raya, di Cirebon Raya, ada nikah lewat internet, diekspos di media sampai berapa minggu itu tuh. Mau apa? Nikah lewat telepon kok repot banget. Ya karena kasusnya itu calon mempelai ada di mana? Anggap saja Singapura. Suaminya juga di sana, walinya ada di sini. Memangnya kenapa kalau wali di sini, walinya di Indonesia, saudaranya ada di Indonesia, atau walinya ada di Indonesia, calon suami istri ada di Amerika sekalipun sana, kenapa susah dinikahkan di Indonesia? Sang mempelai laki-laki suruh mewakilkan kepada orang dekatnya di sini, atau wali di sini mewakilkan kepada satu orang ada di sana. Dan masalah taukil gampang, lewat SMS boleh, telepon juga sah. Itu masalah perwakilan, gak harus ketemu. Ini permasalahannya adalah kurang fikih saja, atau pengen gaya tapi malah meragukan. Coba dengan internet, lo internetnya macet gimana? Ayo, mau diulang lagi, pusing lagi, kemudian delaynya bermacam-macam. Ini adalah pengen nikah itu yang muttafaq alaih, disepakati keabsahannya adalah dengan mewakilkan yang demikian itu. Jadi ada solusinya. Yang jelas wali itu harus, dan prosesnya saja yang perlu dipermudah, biarpun di mana saja masih bisa menikah, kecuali berduaan di tengah hutan, nggak ada infonya. Ada orang terjun payung. laki-laki terjun payung, ternyata di situ ketemu perempuan yang tersesat, tinggal berdua saja, sementara takut terus saja bagaimana pernikahannya nanti, kan begitu ya, karena tidak ada wali, tidak ada ini masalah lain kasusnya, masih ada telepon, masih ada komunikasi yang lainnya. Lah kok dia melakukan yang aneh-aneh ini? Baik, padahal solusi fikih sangat gampang. Nah ini wali, masalah wali ini harus jangan sampai ada orang meremehkan, merendahkan masalah urusan perwalian. Lebih dari itu adalah keridoan orang tua. Keridoan orang tua, adik-adikku kalau menikah jangan nyakiti orang tua. Bahkan kalau benar-benar ini anak baik, dia kalau menikah itu mendahulukan pilihan orang tua. Bertanya dulu, abah ibu punya calon atau tidak? Kalau punya calon mangga, kalau tidak punya calon, saya punya calon. Maksudnya saya punya gambaran, bukan saya punya pacar. Kalau sudah punya pacar itu pasti mendahului orang tua, pasti memastikan harus nikah dengan dia. Ini yang harus dipahami. Jadi wali ini harus ridho orang tua. Kemudian masalah urutan-urutan wali ini, urutan-urutan wali, kalau masalah dalil-dalil orang wali banyak ya. Tadi disebutkan seorang perempuan tidak boleh menikahkan dirinya sendiri. Di dalam ayat tolak yang pernah kita baca pada beberapa waktu yang lalu di hari Sabtu, wa idza tuluktum talaqtum nisaa'a fa balaghna ajalahunna fala taqduluhunna ayyankihna azwajahunna idza taradaw bainahum bil ma'ruf. Kalau sudah wanita-wanita itu selesai masa iddahnya, kemudian mau menikah, jangan kau larang. Hai para wali. Duh. Kenapa wali diajak yang mendapatkan perintah ini wali? Hei para wali, jangan kau larang itu. Kalau orang sudah ketemu jodoh, ketemu kufu, sudah waktunya menikah, jangan kau larang. Kalau memang wali enggak penting, kenapa walinya dilarang untuk melarang anaknya menikah? Jangan wali, wahai para wali, jangan kau halangi anakmu menikah. Kalau memang urusan wali itu enggak penting, ayat ini enggak turun. Makanya wali ini sangat penting. Jadi urusan wali harus penting. Kemudian syarat-syarat wali ini juga ada. Cuman kita harus tahu urutan wali ya. Urutan wali ini paling mudah ya cara menghafalnya. Bapak atau kakek, itu jelas ya. Ini wali mujbir. Bapak, kakek. Kemudian setelah itu, kalau bapak sudah enggak ada, kakeknya enggak ada, turun kepada saudara, bukan kakak, adik juga, saudara lebih umum, saudara ya, kakak adik ya, otomatis kalau enggak kakak juga adik, saudara laki-laki sekandung, seayah seibu. Urutan yang ketiga adalah saudara laki-laki seayah. Seibu enggak? Ya, saudara laki-laki seayah. Kemudian setelah itu anak saudara laki-laki sekandung. Urutannya begitu. Anak saudara laki-laki sekandung sepupu. Saudara laki-laki, bukan sepupu. Anak saudara laki-laki ya ponakan. Saudara laki-laki boleh menikahkannya. Kalau tidak saudara laki-laki meninggal punya anak, anak saudara berarti keponakan. Keponakan boleh jadi wali. Keponakan yang sekandung bapaknya itu. Kemudian anak saudara laki-laki seayah. Baik. Kemudian setelah itu, jadi kuat sekali posisi saudara, karena saudara itu sepangkat dengan dirinya. Jadi untuk mengingat bahwasanya saudara itu lebih kuat dari paman, karena saudara itu sepangkat dengan dirinya. Baru setelah itu pindah ke paman, karena paman tidak sepangkat dengan dirinya, tapi pangkat dengan orang tuanya. Baru setelah itu paman sekandung. Paman sekandung maksudnya paman kita dengan ayah kita seayah seibu. Jadi saudaranya ayah Mu wahai adik putriku, saudara ayahmu yang sekandung, maksudnya antara ayahmu dengan pamanmu itu satu bapak satu ibu. Itu pangkatnya adalah setelah anaknya saudara tadi. Baru setelah itu paman ya, saudaranya ayah atau paman saudaranya ya. Paling enak saudara ya. Kalau paman kan dari ibu juga kena nanti, kalau bahasa Indonesia memang bahasa perlu penafsiran. Kalau saudara ayah, seayah. Jadi pamanmu dengan ayahmu satu saudara, cuman seayah saja, ibunya beda. Urutannya adalah setelah paman sekandung. Baru setelah itu adalah anak paman sekandung. Baru setelah itu anak paman seayah. Beda ibu tentunya. Seayah, kalau sudah seayah pasti beda ibu. Sebagai praktis, seayah. Kemudian setelah itu orang yang memerdekakannya, cuman sudah tidak ada, kadang jarang dibahas nih ya. Baru setelah itu pindah ke hakim. Jadi kalau sudah tidak ada bapak, gak ada kakek, gak ada saudara, baik kandung, baik saudara sekandung atau saudara seayah, atau anak saudara sekandung, anak saudara seayah, gak ada paman, gak sekandung, gak ada paman seayah, gak ada anak paman sekandung, gak ada anak paman seayah, setelah sembilan ini baru nanti pindah kepada hakim. Baik, selagi masih ada ini jangan tidak ke hakim, itu yang punya, itu nanti tertib ya. Jadi langsung dilihat siapa yang menjadi wali, tapi yang paling tinggi lebih berhak. Kecuali nanti jajar, misalnya saudaranya ada tiga, bagaimana? Tinggal anak perempuannya suruh milih siapa nanti. Kalau kakak, adik, kakak disuruh milih satu. Itu. Jadi kalau berbeda, misalnya ada paman, ada saudara, nggak ikut-ikut paman. Dan ini kedekatan ini sama dengan urusan waris itu nanti. Paman akan tertutup oleh saudaranya dalam urusan waris. Paman akan tertutup oleh saudaranya. Dan begitu seterusnya. Itu saja sudah jelas ya, siapa yang berhak jadi wali. Ayah, ayah beneran, ayah atau kakek, ayah dan kakek, saudara sekandung, kemudian saudara, yang pertama ayah dan kakek, kemudian yang kedua saudara sekandung, yang ketiga saudara seayah, yang keempat anak saudara sekandung, yang kelima anak saudara seayah, yang keenam adalah paman sekandung, ketujuh adalah saudara paman seayah, yang kedelapan adalah anak paman sekandung, yang kesembilan adalah anak paman seayah. Baru setelah itu pindah kepada hakim. Dan insya Allah nanti akan kami tambahkan yang jarang disebut di dalam kitab fikih, namanya tahkim. Di saat enggak ada hakim atau enggak percaya urusan hakim, gimana solusinya? Ada namanya babut tahkim yang hampir tidak dituliskan di dalam kitab fikih. Ternyata itu adalah sangat ada, dan bukan sesuatu yang aneh, karena bertebaran di kitab-kitab fikih, hanya tidak disebutkan dalam judul khusus babut tahkim tidak. Jadi tahkim itu begini, di saat kita enggak percaya urusan wali hakim ya, hakimnya barangkali enggak pantas jadi wali, misalnya enggak karu-karuan atau macam-macam, maka boleh kita namanya tahkim, mengangkat orang jadi hakim, tentunya dengan syarat-syaratnya, misalnya mengangkat kiai. Dua mempelai sudah enggak punya wali. Dan ini ilmu ini sangat penting, diantaranya untuk menutup aib di saat orang masya Allah tidak punya ayah. Ini harus ada ilmunya. Kalau enggak punya ayah bagaimana? Enggak harus dikatakan enggak punya ayah, sederhana, tahkim saja. Bahkan tahkimnya kepada ayah yang menikahi ibunya juga bisa, tinggal punya ilmu saja. Makanya kalau pengen memberikan, cari solusi kepada orang ngerti ilmu. Jadi tahkim itu dua mempelai, laki dengan perempuan, calon penikmat pengantin ini mengangkat seseorang yang dipercaya untuk menikahkannya, itu namanya tahkim. Ada penyerahan, bapak kami berdua menyerahkan pernikahan kami kepada Anda, maka orang itu langsung menerima, aku terima, maka dia namanya muhakkam. Dan muhakkam itu dikukuhkan dalam madhab kita, bukan madhab kita, empat madhab semuanya mengatakan ada istilah tahkim. Dan tahkim itu boleh dalam urusan persengketaan masalah apa saja, termasuk di dalam urusan pernikahan. Insya Allah nanti dibahas masalah menyelesaikan tambahan masalah wali di pertemuan yang akan datang, masalah tahkim, dan itu sangat penting. Kalau wali hakim jelas tuh mahkamah itu apa? debat-debat ya. Baik, itu bisa menjadi hakim. Akan tapi di sini harus memenuhi syarat, mereka juga kalau ada kasus-kasus harus turun ke bawah melihat apa sih yang sebenarnya terjadi. Masa orang tua kok tidak mau nikahkan anaknya? Jadi istilah wali adl, wali yang menolak pernikahan anaknya, itu sendiri harus cek dulu. Jangan langsung dipercaya, sebab kadang-kadang anak muda pengen nikah cepat-cepat kan begitu. Harus diajarkan yang baik, bukan hanya sekedar nanti administrasi beres selesai dapat duit, bukan begitu. Akan tapi harus maslahah itu dipikirkan. Baik, ini saja insyaallah masalah perwalian. Adapun syarat-syarat wali adalah yang pertama Islam. Yang pertama adalah orang itu agamanya Islam, jelas. Yang pertama adalah adil. Adalah. Adil di sini maknanya apa? Bukan orang fasik. Orang fasik itu apa? Melakukan dosa gede. Jadi kalau seorang bapak na'udzubillah melakukan zina atau mabuk, enggak boleh jadi wali. Ya Allah. Aslinya begitu. Aslinya pokoknya atau ninggalkan sholat, fasik. Pokoknya lakukan dosa gede, enggak puasa Ramadan, enggak ninggalkan sholat, adanya kayak tidak ada, mati saja sudah itu orang. Karena bapak enggak jadi bapak, nikahkan anaknya pun enggak, karena enggak bisa jadi wali, karena orang fasik, enggak sholat, mabuk, zina, apalagi dobel tiga-tiganya, bubar tuh. Salah ibunya itu. Salah ibunya, milihnya salah aja orang begitu jadikan suami ya. Ini kak, la nikah illa biwaliyin mursyidin, tidak ada pernikahan kecuali wali yang benar orangnya. Kalau fasik tidak diperkenankan. Cuman kata Imam Ghazali, di zaman kami ini, zaman Imam Ghazali ini abad keempat, artinya 1000 tahun yang lalu. 1000 tahun yang lalu itu Imam Ghazali ngomong, belum ada HP bu, belum ada televisi, belum ada radio, belum ada macam-macam. Imam Ghazali sudah ngomong, di zaman kami ini zaman rusak, kalau seandainya orang fasik tidak boleh jadi wali, kayaknya perempuan pada enggak nikah. Kenapa? Ini saya temukan di kampung, di pasar orang pada fasik ini. Itu zaman dulu. Zaman sekarang bagaimana? Sehingga Imam Ghazali langsung memperkenankan, setelah itu enggak apa-apa biarpun fasik asal ya, maka suruh tobat dulu, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, semoga Allah ngampuni, baru jadi imam. Nah ini baru jadi awali ini, kata Imam Ghazali begitu. Jadi kalau mau menikahkan ikut pendapat lemah ya. Tapi sebetulnya enggak boleh ente nikahkan anak ente, ente enggak benar. Biar sadar nih, mau punya menantu enggak benar, nanti menantunya niru, mau enggak? Mesti enggak mau, pengennya mantunya baik juga, biar sadar dia. Jadi begitu kata Imam Ghazali, jadi kalau sudah zaman sekarang ini, zamannya Imam Ghazali, kalau wali yang fasik tidak boleh menikahkan, kayaknya perempuan pada enggak nikah nanti. Sebab banyak orang yang langgar Allah, kalau tidak mabuk zina, kalau tidak zina ini. Atau termasuk fasik itu adalah bukan melakukan dosa gede, tapi rutin istiqomah dosa kecil. Istiqomah dosa kecil. Termasuk mohon maaf yang di mana, yang sering jalan-jalan, yang di toko, yang di pasar, setiap hari yang di depannya itu ada orang enggak nutup aurat misalnya. Jangan dianggap dosa kecil, karena kecil-kecil sedikit demi sedikit jadi bukit. Setiap hari lihat auratnya dia. Atau di rumahnya ada orang lain yang bukan mahram, yang tidak menutup aurat, setiap saat terlihat. Ini enggak boleh jadi wali hakikatnya. Karena terus-menerus dalam dosa kecil ini adalah gede, karena apa? Enggak tobat dia. Adil. Kemudian yang ketiga adalah balek. Syarat balek sudah tahu bahwasanya ada tiga. Bagi kaum laki-laki ada dua tanda, ada dua. Kalau laki-laki balek, karena laki-laki adalah sudah keluar mani di usia 9 tahun Hijriyah. Kemudian kalau tidak keluar mani di 9 tahun Hijriah, ditunggu sampai usia 15 tahun. Itu di dalam madhabnya kita Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, berbeda dengan madhab lain seperti madhab Imam Malik, tidak seperti itu. Tanda lain menurut madhab Imam Malik, asalkan sudah ada, mohon maaf, ada bulu kemaluannya, berarti sudah dianggap balek. Misalnya ini adalah cara ulama mengetahui orang ini balek atau belum ya. Sebab kalau sudah bulu kemaluannya tumbuh menurut Imam Malik, berarti sudah dewasa. Ini adalah cara, tapi dalam kita ikut madhab Syafi'i ada satu. Yang pertama, kalau sudah keluar mani di usia 9 tahun, itu baru disebut orang balek. Jadi kalau ada saudaranya mau jadi wali kok belum balek, gak bisa, tunggu dulu sampai balek ya. Nah, kemudian kalau belum balek, belum keluar mani, ditunggu sampai usia 15 tahun. Nah kalau cepat pengen buru-buru nikah, ya sudah langsung saja kepada wali setelahnya, karena dia tidak ahli jadi wali. Dan adapun mani yang dimaksud, keluar mani di usia 9 tahun, kita harus tahu yang namanya mani itu apa, kan begitu. Ada orang mengatakan mani tapi gak ngerti. Mani itu ada tanda-tandanya bagi laki-laki dan perempuan sama. Wanita juga disebut sebagai seorang wanita yang balek, sudah masuk balighah. Balek adalah jika sudah keluar mani di usia 9 tahun atau haid di usia 9 tahun. Kalau tidak haid dan tidak keluar mani di usia 9 tahun, ditunggu sampai umur 15 tahun genap hijriah, biarpun tidak keluar mani sudah dihukumi balek kalau sudah masuk 15 tahun. Jadi kalau ada anak umurnya 15 tahun lebih, maka semuanya balek, biarpun belum haid, belum tahu namanya keluar mani, tetap disebut sebagai orang yang balek. Baik. Nah, adapun mani itu cirinya sudah pernah disebutkan dalam fikih, barangkali sepintas saja. Ciri air mani adalah yang pertama adalah, mohon maaf, ini majelis mulia, adalah di saat keluar ada hentakan, ma indafik, muncrat. Dan itu lebih tampak di kaum laki-laki dan tidak tampak di kaum wanita. Kalau wanita muncratnya di dalam, keluarnya tinggal ngerembes saja. Ini umumnya para wanita. Jadi kaum laki-laki muncrat hentakan, bukan seperti air kencing mengalir begitu saja. Kemudian yang kedua adalah rasanya adalah kelezatan yang lain daripada yang lain. Kalau ada orang nahan kencing di musim dingin di atas mobil, ini nunggu stasiun, masya Allah luar biasa. Di saat dia bisa masuk toilet, senangnya luar biasa, lezat. Tapi tidak semacam itu. Adapun lezatnya seperti apa, para ustadz kami himbau, di saat kita bicara hal yang semacam ini, jangan diperlebar. Sebab lezat itu masalah untuk rasa. Orang tidak akan bisa diajak bercerita tentang lezatnya keluar mani kecuali orang yang pernah keluar mani. Jadi karena tidak bisa, karena hal yang demikian ini adalah urusan rasa, maka jangan sampai dipanjang lebarkan. Karena apa? Yang belum pernah keluar mani tetap enggak paham. Yang sudah keluar mani pakai bahasa isyarat pun sudah paham. Makanya enggak usah diperpanjang lebarkan. Ini kadang-kadang menjadikan bahan ger-ger di majelis, menjadikan dicabut namanya pahar barokahnya ilmu. Baik. Seperti halnya rasa ya, kalau rasa itu orang gak bisa diceritai tok, rasanya madu itu manis, rewel dia, kayak gula ya, bukan, kayak permen ya, bukan, kayak apel ya, bukan, ruwet nanti, kenapa? Dia belum ngerasain madu. Caranya bagaimana agar tahu? Ambilkan sendok madu, masukkan ke mulutnya, oh begitu, selesai, rasa. Jadi jangan banyak cerita, sudahlah begini saja. Ini kemudian yang ketiga, baunya itu adalah mirip-mirip putih telur. Kalau kita gesek-gesekkan di tangan, kita cium begitu, baunya putih telur itu anyir kayak mani, apa amis kayak mani, kemudian atau putih bunga yang kita hancurkan, anggap bunga masa jam matahari yang lain, putihnya kita hancurin, mesti ada bau amisnya itu, atau adonan kanji. Jadi kalau ada seseorang, di saat tidurnya terbangun, dia menemukan bebasahan di dalam celananya, ternyata dicium ada bau-bau mirip yang demikian itu, berarti keluar mani. Baik, itu saja. Kemudian yang keempat, berakal. Kalau gila gak bisa jadi wali, atau tidak gila tapi akalnya sudah tidak sempurna karena ketuaan. Kemudian yang kelima, yang kelima itu adalah punya pertimbangan yang sehat. Pertimbangan yang sehat. Ada orang tuh nggak bisa mikir, ya memang dia berakal tapi nggak bisa mikir cerdas, sehingga kalau menikahkan anaknya asal sajalah, jadi nggak pernah mikir, sehingga bisa saja anaknya dinikahkan dengan orang yang nggak sesuai dengan syariat yang pertama. Jadi kalau orang nggak cara pandangnya tidak benar, rusut di sini, kalau nggak cara pandangnya nggak benar, itu nggak bisa. Bisa saja anaknya perempuan nanti dinikahkan dengan orang kafir atau dengan orang yang akhlaknya jelek. Nah ini kan menunjukkan dia tidak bisa. Maka jika ada seorang bapak kok mau menikahkan dengan putrinya dengan sang pemabuk, itu langsung di stop. Berarti dia enggak benar pandangannya. Kenapa? Kenapa putrinya mau dinikahkan dengan pemabuk dan pezina? Berarti dia sudah enggak benar. Wong masa pezina mau dinikahkan dengan anaknya, pemabuk mau dinikahkan dengan anaknya. Maka langsung di stop dia. Kemudian yang keenam adalah tidak mahjur aleh. Tidak mahjur aleh itu bukan orang yang dalam keadaan dia itu, kan ada orang itu yang dilarang melakukan transaksi karena dua hal, karena bebal. Safih itu nggak bisa, safih itu kayak orang idiot, akalnya masih ada tapi nggak benar, kurang lebihnya dengan sebelumnya tadi. Ada yang kedua, orang yang tidak bisa bertasaruf, tidak bisa menjalankan hartanya sehingga utangnya itu lebih banyak, ketumpuan utang, jadi utangnya banyak sekali. Namanya itu adalah mahjur alaihi karena hartanya, membadirkan harta sampai dia tuh membadirkan. Kalau memberikan uang untuk yang baik, tidak ada mubadir, tidak ada mubadir di dalam urusan kebaikan. Tapi enggak, ini untuk ini acara-acara enggak karu-karuan sampai jatuh melarat, maka nanti sampai utangnya banyak, oleh hakim dihajar ini. Siapapun tidak boleh melakukan jual beli dengan dia. Sehingga kalau jual beli dengan dia, nanti kalau sudah dilarang, kamu jangan jual beli dengan si A. Kenapa? Si A itu mahjur. Biarpun dia megang sesuatu, kalau ternyata jual beli, ternyata sesuatu yang dibeli tadi miliknya orang lain, hakim tidak ikut campur. Sudah aku larang kau jangan jual beli dengan dia, kenapa masih jual beli? Lah termasuk orang yang semacam ini, orang yang bangkrut karena teledor, karena mubadir ini, juga tidak boleh menjadi wali. Kemudian yang ke-8 adalah, tujuh ya, yang ke-7 adalah tidak dalam keadaan muhrim. Makanya kami tekankan muhrim dengan mahram karena sering diulang-ulang. Di dalam bab lain memang tidak pernah dijajar, tapi di sini benar-benar dijajar, tidak muhrim. Tidak boleh dia adalah seorang yang lagi melakukan haji atau orang yang lagi melakukan umrah, ihram haji. Kemudian nanti wali ada dibagi dua, wali mujbir dan wali yang bukan mujbir. Wali mujbir satu tok, ayah dan kakek di saat menikahkan putrinya yang masih belum pernah menikah. Wali mujbir itu seorang wali yang boleh menikahkan putrinya tanpa persetujuan sang putri. Mujbir itu memaksa bahasanya, tapi bukan berarti dipaksa, tetap disunnahkan untuk ditanya. Jadi kalau ada anak gadis dinikahkan oleh orang tuanya atau kakeknya, boleh tanpa persetujuan sang anak, asalkan sang anak itu masih gadis. Kalau sudah janda tidak. Jadi seorang bapak dan kakek menikahkan putrinya yang gadis, itulah wali mujbir. Selain itu bukan mujbir, harus persetujuan. Seorang bapak menikahkan putrinya yang sudah janda, enggak bisa memaksa. Aku pengen nikahkan kau dengan, oh enggak, setuju atau tidak anaknya. Atau seorang kakak pengen menikahkan adiknya, tidak bisa memaksa, karena bukan wali mujbir ya. Jadi wali yang 9 tadi, yang mujbir cuma kasusnya satu, bapak menikahkan putrinya yang masih gadis, kakek menikahkan cucunya yang masih gadis, itu wali mujbir. Tapi kalau sudah cucunya bukan gadis, sudah pernah menikah janda, atau anaknya sudah janda, bukan mujbir lagi dia. Tidak boleh memaksa, harus persetujuan dari sang anak. Atau wali yang lainnya, mulai dari saudara sekandung, saudara seayah, paman dan seterusnya, itu bukan mujbir, tidak boleh seenaknya dia menikahkan. Makanya kalau ada seorang bapak di sini menikahkan dengan seorang laki-laki, dengan anak pondok misalnya, aku nikahkan putrimu denganmu wahai anak pondok satu, anaknya enggak tahu di mana, anaknya masih gadis, kok diterima sama pondok, kok bil tu nikah, ada saksi, jadi itu. Biarpun anaknya tidak dikasih tahu, tapi kalau sudah anak janda enggak sah, harus persetujuan dari dia. Itu saja wali mujbir, hanya berlaku bagi seorang ayah atau seorang kakek. Kenapa kok ada istilah mujbir? Sebab umumnya orang sehat, bapak itu kalau milihkan mantu untuk anaknya pasti yang baik, kecuali bapak sakit. Makanya tadi kan syaratnya walinya harus benar. Lah kalau ada wali, aku dinikahkan bapakku oleh orang enggak benar, ini bapakmu yang enggak benar, bukan aturan Islam itu. Kalau aturan Islam, lihat syaratnya wali hebat-hebat kan, syaratnya wali begini begini begini, syaratnya wali itu kalau memilihkan anaknya nanti pasti baik. Makanya ada istilah wali mujbir itu nanti. Wali mujbir, dia boleh memaksa putrinya menikah dengan siapa saja yang ia kehendaki, akan tetapi karena orang benar, tidak mungkin putrinya akan dinikahkan dengan orang yang tidak baik. Kami himbau, sebaik-baik anak adalah yang patuh kepada orang tua. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kita langsung saja kepada kitab Riyadhus Shalihin. Masya Allah, panjangan, bukan fikih praktis, ini fikih panjang, jadinya setengah jam lebih. Karena ini sudah pungkasan dari kitab Amar Ma'ruf, apa bab Amar Ma'ruf Nahi Mungkar, kita baca saja maknanya, sebab mafhumnya atau maksudnya sudah sering kami sampaikan. Ats-tsalits asyar, hadis yang ke-13, qala al-musannif rahimahullah taala, nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi wa bi ulumikum fi daramil ilam qal. Ya. Ani bin Mas'ud, diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, ya, betul? Radiyallahu anhu, semoga Allah ridha kepada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna awwala ma dakhala pertama kali sesuatu yang masuk, inna awwala ma, pertama kali sesuatu, dakhala yang masuk, an-naqsu, kekurangan atau kehancuran atau kerusakan, ala bani Israila, kepada bani Israel, annahu, sesungguhnya, kana, ada, ar-rajulu, seorang laki-laki, yalqur rajula, kalau ketemu orang lain, yakulu, berkata, ya hadha, hai orang, insyaAllah, nasihati, ittaqillah, takutlah kepada Allah, wada' ma tasna, tinggalkan kemungkaran yang kau lakukan, fa innahu, sesungguhnya itu, la yahillu laka, tidak halal bagimu, nasihati. Nasihati, tapi kehancuran. No, bagaimana nasihati kok kurang? Orang nasihati salah. Lah ini loh, orang nasihati salah. Ketemu orang lain nasihati, baiklah kamu, ayo baik, tinggalkan kemungkaran. Tumayal qahu minal ghad. Kemudian ketemu lagi orang itu di esok hari. Tumayal qahu, kemudian laki-laki tersebut ketemu dengan saudaranya tadi, minal ghotti, di hari esok, wa huwa ala halihi, kok belum berubah, enggak berubah, fala yamna'uhu, putus asa, sudah enggak mau nyuruh lagi, ya sudah saya ingatkan, sudah enggak mau, yang penting saya sudah ngingetin, ini kan sering bahasa kalimat, yang penting saya sudah, wah ini awal kehancuran ini, yang penting saya sudah ngingetin. Fala yamna'u dhalika, setelah itu enggak mau ngingetin lagi. Fala yamna'u, tidak melarang lagi dhalika, yang demikian itu. Fala yamna'u, tidak menghalangi yang demikian itu. Sudah melihat saudaranya tidak berubah. Fala yamna'u, tidak menghalangi yang demikian itu. Keadaan saudaranya yang masih tetap maksiat, la yamna'u, tidak menjadikan dia, tidak menghalangi dia, ayyakuna akilahu, untuk makan bareng. Wa syaribahu, teman minumnya. Wa qa'idahu, teman duduknya. Jadi ceritanya begitu. Awal kehancuran yang masuk kepada orang itu, di kaum Bani Israel itu, ada seorang baik, melihat saudaranya tidak baik, lalu ngingetkan. Setelah ketemu yang kedua kalinya, itu kok tidak berubah? Sudah tidak mau ngingetkan lagi. Dalam hati yang ngomong, yang penting saya sudah ngingatkan, kemudian dia makan bareng dengan dia, duduk bareng dengan dia, minum bareng dengan dia. Falamma fa'alu dhalika, lah gara-gara berkumpul kayak begini, fa'alu dhalika, membiarkan lalu makan bareng, daraballahu quluba ba'dihim bi ba'din, Allah daraballahu, ini maksudnya mencampur hati mereka dengan hatinya orang yang ahli maksiat. Maksudnya mencampur apa? Akhirnya jadi rusak hatinya itu, sehingga sama dengan mereka. Thumma qala, kemudian Rasulullah menyebutkan satu ayat Al-Quran, lu'inal ladhina kafaru, akan dikutuk, lu'ina, telah dikutuk orang-orang kafir, min bani Israel, dari orang bani Israel, ala lisani Dawud, dari lesannya Nabi Daud, wa Isa, dan lesan Nabi Isa bin Maryama, dhalika bima asaw, itu karena mereka bermaksiat, wa kanu ya'dadun, dan mereka melampaui batas, maksudnya banyak melanggar syariat. Kanu, mereka itu nih, ini layatana hauna, tidak mau melarang, an mungkarin, dari kemungkaran, fa'aluhu, yang mereka lakukan. Labi sama kanu yaf'alun, sungguh jelek sekali apa yang mereka lakukan. Jelek yang mereka lakukan. Nah ini dikutuk orang Bani Israel itu bukan karena mereka melakukan kemaksiatan ternyata. Mereka tidak melarang orang di sekitarnya yang bermaksiat. Kalau yang bermaksiat sudah jelas dari awalnya. Tapi kita membiarkan orang maksiat di sekitar kita, lah kok diem, tidak berusaha kita untuk merubah. Apalagi di rumah kita, apalagi pasangan kita, apalagi anak kita. Allah. Taro kathirom minhum. Engkau menemukan, kau lihat kathirom minhum, banyak dari mereka-mereka itu orang yang model ini. Yatawallawna alladhina kafaru. Akan mengangkat orang-orang kafir. Jadi memuliakan orang-orang kafir yang seharusnya tidak boleh dijadikan pemimpin. Orang-orang kafir seharusnya dijauhi. Termasuk orang fasik malah diangkat, dibesarkan. Diangkat jadi pemimpinnya. Diangkat jadi, pokoknya diangkat. Labi sama qaddamat lahum anfusuhum. Alangkah jeleknya apa yang telah diajukan oleh diri mereka sendiri. Maksudnya alangkah jeleknya apa yang mereka lakukan. Ila qawlihi fasikun, ini sampai qawli ta'ala fasikun, mereka disifati oleh Allah di akhirnya nanti yaitulah orang-orang yang fasik. Akhirnya kita sama. Jadi kalau ada orang melihat kemungkaran lah kok tidak mengingatkan, maka kehancuran juga akan ditimpakan oleh Allah kepada kita. Wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khosatan. Awas fitnah, hukuman Allah itu tidak akan diberikan kepada orang yang bejat saja. Kamu yang duduk dengan mereka dapat tuh. Summa qala, kemudian Nabi Muhammad berkata, kalla, tidak, sekali-kali tidak. Jangan, maksudnya jangan terjadi. La ta'murunna, sungguh engkau akan memerintahkan bil ma'rufi, kebaikan. Wa la tanhawunna, engkau akan menghalangi orang anil mungkari dari kemungkaran. Wala ta'khudunna ala yadid zalimi, dan kau akan angkat dari tangannya orang dolim agar tidak dolim. Wala tatru'annahu, sungguh engkau akan kembalikan, engkau akan paksa alal haqqi, kebenaran atro, yani engkau akan kembalikan kebenaran dengan paksa, dengan benar. Engkau belokkan orang yang melenceng kepada kebenaran. Sungguh engkau akan memerintahkan kepada kebaikan, menjauhkan dari kemungkaran, menghentikan kezaliman, dan mengembalikan kebenaran kepada tempatnya. Wala taksurannahu alal haqqi, dan engkau membatasi kebenaran, jangan sampai kau dolim tidak melakukan kebenaran, kosro, dengan pembatasan. Maksudnya jangan sampai kau melampaui batas. Kalau tidak, awas. Ini Rasulullah. Au la yadribannallaha biqulubi ba'dikum ala ba'tin, Allah atau Allah au la yadribannallah, akan ini doroba itu bukan diartikan mukul ya, ini bisa diartikan doroba itu bepergian. Doroba ini akan dicampur hatimu dengan hati mereka, artinya hatimu kayak mereka, menjadikan keras hati. Kumpul sama orang jelek jadi jelek, kumpul sama orang soleh jadi soleh, kumpul sama orang fasik hati kita keras lah ini, hati kita kayak hati mereka. Tiba-tiba malas sholat, na'udzubillah, malas sholat masih sholat, tiba-tiba akhirnya meninggalkan sholat jadi ringan. Kumpul sama orang yang gak benar, akhirnya juga keinginan untuk melakukan yang haram, mulai dari mata jelalatan sampai na'udzubillah zina. Waqala, ini hadis, tumayal'anakum kama la'anahum, tumalayal'anakum kama la'anahum, kemudian akan mengutuk kalian. Ini ada dikembali kepada Allah dan dikembalikan kepada para nabi dan orang-orang soleh. Artinya orang itu akan mendapatkan kutukan. Thumma layal'anakum kama la'anahum, kemudian akan mengutuk kalian para nabi-nabi, dan Allah akan mengutuk kalian kama la'anahum, seperti telah mengutuk mereka. Jadi ingat, kalau melihat kemungkaran di kiri kananmu, kalau kamu tidak melakukan, nih kata Rasul, kamu akan mendapatkan yang sama seperti yang mereka dapatkan. Hadza lafdz Abi Dawud, in lafadz Abi Dawud, wa lafdz Tirmidzi, dan lafadznya Imam Tirmidzi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Imam Tirmidzi dengan riwayat ini, Rasulullah bersabda, lamma waqa'at bani Israila fi ma'fil ma'asi, tatkala terjatuh Bani Israil dalam kemaksiatan. Ini kisahnya, Bani Israil terjerumus di dalam kemaksiatan. Nahadhum ulama'uhum, ulama mereka itu melarang, kamu jangan melakukan itu semua. Falam yantahu, enggak mau berhenti. Falam yantahu, maka mereka orang ahli maksiat itu tidak berhenti. Fajala suhum, kemudian para ulama itu duduk-duduk hum bersama mereka orang yang maksiat. Fi mujalasiyatihim fi majalisim, di tempat-tempat duduk mereka. Orang alimnya bergabung bareng-bareng, ikut makan bareng, minum bareng, majelis bareng. Wawakaluhum, dan makan bareng dengan mereka. Wasyarabuhum, dan minum bareng dengan mereka. Fadaraballahu, maka Allah akan mencampur aduk kulubabatihim, hati mereka, bibatin dengan hati yang mereka yang lainnya. Dicampur hatinya orang yang mula-mula baik dengan hatinya orang yang kotor. Maksudnya dijadikan sama. Wala'anahum, dan Allah mengutuk mereka semua. Ala lisani Dawuda, dari lesannya Nabiullah Daud. Wa Isa bin Maryam, dan Isa bin Maryam. Dhalika bima asaw, ini karena mereka telah bermaksiat. Wakanu, karena mereka wakanu, dan mereka adalah orang-orang ya'taduna, yang melampaui batas, melanggar syariat. Wajalasa Rasulullah, kemudian Nabi Muhammad duduk sallallahu alaihi wasallam. Wakana muttaki'an, duduknya itu nyandar begini. Yattaki'u ala, begini. Jadi bisa yattaki ala, yattaki al-ittika. Jadi kalau duduk itu nyandar dengan badannya sendiri, boleh dengan tangannya ya, boleh nyandar. Yattaki muttaki'an. Jadi kalau ada orang nyandar dengan tangannya gimana ya? Ya. Jadi ya bisa begini. Ini atau begini. Atau bukan tidur tapi berdiri tapi masih bersandar. Yattaki'u muttaki'an. Menyandar dengan dirinya sendiri, dengan tangannya sendiri. Setelah itu apa? Nabi Muhammad berkata, la walladhi nafsi biyati, la tidak, walladhi demi zat yang nafsi jiwaku biyadihi, di tangannya, maksudnya demi Allah. Walladhi nafsi biyadihi, demi Allah. Hatta tatruhum alal haqi atra, engkau akan kena kayak begitu. Hatta sampai tatruhum, kau kembalikan mereka alal haqi, kepada kebenaran. Watra, dengan pengembalian. Maksudnya, kecuali engkau kembalikan mereka kepada kebenaran, baru selamat. Kalau tidak, kalian tidak selamat. Qaluhu ta'tiruhum, ay ta'tifuhum, membelokkan dari sesat menjadi benar. Dari kau alah maksiat, kau belokkan kepada ketaatan. Walataksurunnahu, ay latahbisun, walataksurunnahu, Aila tahbisunnahu, maksudnya kau batasi orang, jangan sampai melewati dari kebenaran menuju kebatilan. Ini adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hukumannya bagi orang yang dia itu ternyata apa? Mengajak kepada kebaikan tapi setelah itu bosan lalu masih duduk dengan mereka. Termasuk di antaranya disebutkan oleh Imam Haddad dalam kitab Nasuhi Diniyah. Jadi hukuman-hukuman itu ternyata karena kita, bukan karena kita maksiat, tapi maksiatnya orang lain. Jadi kita harus begitu, harus peduli. Jangan tenang-tenang. Makanya ada orang yang rajin sholat sendiri, sampai mohon maaf, pembantunya tidak diperhatikan. Dipikir bisa selamat? Enggak. Gara-gara satu orang di rumahnya yang enggak sholat, biarpun itu pembantunya, rumah itu panas tuh, dicabut barokahnya oleh Allah. Rahmat malaikat, rahmat tidak turun. Biarpun suaminya ahli sholat, ahli haji, ahli umroh, ada sebagian teledor. Yang penting kan kita bang ya. Iya, pembantu, tanggung jawab. Hati-hati, biarpun pembantu, ajari mereka sholat, ajari ibadah. Kemudian setelah itu, ini ada hadis yang terakhir ya. Kita terakhir biar kita langsung pindah. Ar-Rabi'u Asyar, yang ke-14, an Abi Bakar, Nabi Bakrin Siddiq, dari Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, ya ayuhan nas, wahai manusia, wahai kaum, wahai umat, innakum taqra'una hadhil ayata, engkau membaca ayat Al-Qur'an yang berbunyi, ya ayuhalladzina amanu alaikum angfusakum, wahai orang-orang yang beriman, alaikum bagimu, angfusakum, dirimu sendiri, maksudnya urusi dirimu sendiri. Pokoknya kamu benar, kamu selamat. La yadurrukum, tidak akan membahayakan kalian. Pokoknya kamu iman, ahli ibadah. Mandalla, orang yang sesat, idah tadaihutum, jika engkau sudah mendapatkan hidayah. Hei orang beriman, yang penting kamu baik dulu. Biarpun orang sesat, kamu selamat. Ini seolah-olah kan gitu. Ya sudah, yang penting saya baik, masalah orang lain mah terserah. Ini diingatkan oleh Sayyidina Bakar. Ini orang salah faham, baca ayat dipotong-potong. Ada orang pakai ayat ini, Ya la yadurrukum man dalla idah tataikum idah tataitum. Sudahlah yang penting kita baik. Ini kan Allah berfirman, la yadurrukum, tidak akan berbahaya kepada kalian. Pokoknya kalian sudah baik, biarpun orang enggak baik. Yang penting saya, yang penting saya ini. Dijawab oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, enggak begitu famanya. Inni wa inni sami'tu Rasulullah. Aku dengar Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, berkata, innan nasa, sesungguhnya manusia, idza ra'au dzalima, jika melihat kedzaliman, la falam ya'khudhu 'ala yadihi, kemudian tidak diambil tangannya orang dzalim tadi, falam ya'khudhu, mereka tidak menolong adz-dzalim, tangannya orang dzalim agar tidak dzalim lagi. Au syaka, dikhawatirkan ayya ummahum, akan merata kepada mereka, akan meratakan kepada mereka Allahu Allah biiqabin minhu, dengan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Rawahu Abu Daud, hadis diriwayatkan oleh Abu Daud wa Tirmizi wa Nasa'i bi asanad sahihah, dengan sanad-sanad yang sahih. Lah ini ada orang memahami ayat kayak begitu. Oh la yadurukum man ilan yaridu la yadurukum man dalla idza tataitum, kalau kamu sudah benar insyaallah selamat, orang lain mah biarin saja. Lah ngomong biarin itu mengundang musibah. Tidak, kita harus menolong orang lain. Cuman sudah kita sampaikan, cuman caranya saja yang harus baik, harus benar. Jangan mentang-mentang, wah saya harus amar ma'ruf nahi munkar, gerutak-gerutuk di rumah. Maka kita juga keluar dari manhajnya Rasulullah yang diajarkan oleh Allah, bil hikmati wal mu'idatil hasanati. Ini saja insyaAllah. InsyaAllah kita akan masuk bab berikutnya nanti. Bab yang lainnya yaitu bab taqlid uqubah fi amri ma'ruf annahi munkar wa khalafa qalu Allah. Ini yang lebih penting yang ke depan. Bab hukuman yang amat berat bagi orang yang pintar ngomong tapi enggak bisa ngamalkannya. Amar ma'ruf nahi mungkar tapi dirinya sendiri enggak benah diri. Nah, ini memang harus dibaca lengkap ya. Jangan semangat ngajak orang tak tahunya dianya ngelamber ya. Dianya enggak benar ya ini. Ini enggak karu-karuan ya. Insyaallah nanti dilanjutkan agar semakin sempurna perjalanan kita untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini saja, dipersilahkan yang mau tanya, singkat waktunya. Dipersilakan kepada para jamaah yang ingin bertanya secara langsung, dan untuk mempermudah bagian tanya jawab ini kami persilakan pakai kursi. Satu penanya dari jamaah bapak-bapak, satu penanya dari jamaah ibu-ibu terlebih dahulu, dengan satu orang satu pertanyaan. Enggak, dimulai dari bapak-bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Mukarram Buya mau bertanya. Kami punya sahib, punya teman, dia nyantri. Nyantri lama, pesantren lama. Pernah ngobrol di saat sela-sela obrolan tersebut. Di sela-sela obrolan tersebut ada pemikiran yang masih belum kami fahami dan mohon penjelasannya. Katanya semua kiai itu saya yakin punya perhitungan antara satu, misal contohnya kamu namanya ini, jodohnya ini, itu nanti kehidupannya itu seperti ini. Itu kan apa itu maksudnya? Ya justru itu, makanya yang ingin kami tanyakan, mohon penjelasan. Katanya kiai semuanya pakai perhitungan, wallahu a'lam perhitungan apa. Yang pasti dari nama kamu mesti diganti namanya kalau jodohnya kamu ini, atau kamu kalau ini nanti usahanya akan gak bisa lancar, macet, atau nanti usahamu dan istrimu itu gak bakal lancar kalau namanya kamu ini terlalu berat, mesti diganti, ada istilah kayak gitu. Dan rata-rata katanya kiai pakai perhitungan seperti itu, mohon dijelaskan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum jawab, kita kedatangan seorang sepuh, seorang minas solihin insyaallah, minta doa nanti. Beliau di belakang tidak mau masuk. Fadl Ami Bakar bin Afif, jamaah minta didoakan. Jamaah minta didoakan. insyaallah. Apa nih? Samihana insyaallah. Fadal, nakamil syai. Kan nakamil nakamil syai. Fadal, mana lagi? Satu lagi dari ibu-ibu. Satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau saya tanyakan di sini masalah mas kawin. Banyak yang apa namanya, ada sebagian ngasih tahu kalau mas kawin berupa Al-Quran sama seperangkat alat sholat itu tidak diperkenankan. Dan emang waktu saya juga langsung lihat sendiri, kadang bertolak belakang, misalkan saya tahu orang itu misalkan kurang baik gitu, kadang mas kawinnya itu seperangkat alat sholat sama Al-Quran, itu gimana Bu ya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami persilakan kepada Bu Yahya untuk menjawabnya. Yang pertama masalah apa tadi? Oh baik. Semua kiai punya perhitungan. Ya kalau tidak bisa ngitung, nggak bisa bukan kiai. Cuman kalau ngeramal juga bukan kiai lagi. Jadi kiai itu ngajari istikharah, enggak ada hitungan, kalau kamu begini nanti kamu dapat itu dukun namanya, biarpun pakai kopiah putih, enggak ada itu. Yang tahu Allah gaib, orang hanya mengarahkan, kamu harus mencari suami yang baik, soleh, dilihat secara zahir seperti apa, baru nanti diistikhari. Lah kalau pakai perhitungan, pakai ramalan, karena namamu ini ketemu ini, insya Allah rizkimu nanti begini, kamu akan dapat begini, wah ini adalah tukang ramal itu. Tidak ada kayak begitu itu, bahkan tidak diajarkan. Jadi kalau seorang kiai biasanya mengarahkan untuk memberikan istikharah. Istikharah pertama diberi pengarahan tentang bagaimana memilih pasangan. Kalau sudah ketemu pasangan yang baik, maka setelah itu diistikharai. Setelah diistikharai nanti adalah tinggal menjalankan proses, tidak harus melihat mimpi dan sebagainya. Jadi kalau perhitungan sampai itu ngeramal namanya, nanti kamu jadi begini, karena namamu begini, ketemu nama ini jadi sengsara. Itu tidak perlu yang demikian ini. Jadi tidak ada istilah ramalan. Cuman ada misalnya sistem istikharah yang lain. Misalnya istikharahnya dengan membaca Al-Quran, nanti ada shin sama kho-nya. Itu boleh atau tidak? Bisa saja kita menyetafa'ul. Tafa'ul itu adalah berprasangka baik ya dengan Al-Quran yang dibaca. Tapi jangan ditinggalkan istikharah. Jangan ditinggalkan istikharah. Istikharah nomor satu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Itulah perhitungan kiai adalah bukan hitungan-hitungan ngeramal, sebab ngeramal itu bukan kerjaannya ulama. Nah, ulama pun kalau ada orang punya karomah, itu bukan dibuat-buat. Misalnya ada orang ngomong, aduh kamu cepat pulang, orang tuamu butuh kamu. Nah kok sampai di rumah benar-benar sakit? Itu Allah yang membicarakan dia itu. Bukan dia ngeramal kayak, sekarang ada keramat-keramatan itu, ngaku-ngaku dia bisa begini, sok. Seolah-olah tahu. Yang wah, bisa melihat masa depan, nerawang ya. Ada orang datang sini, Buya tolong saya diterawang. Gimana nerawang, kelihatan begini pakai terawang ya. Baik, khusnudzon kepada Allah itu sangat penting ya. Tidak usah dengan cara-cara semacam itu. Jadi tidak ada, kalau ngeramal bukanlah urusan kiai, urusannya pedukunan itu. Baik, kemudian yang kedua adalah mahar itu dengan Al-Quran. Sebagian ulama mengatakan Al-Quran itu tidak boleh dijual. Sebagian ulama mengatakan Al-Quran tidak boleh dijual. Nah, bagi orang yang mengatakan Al-Quran tidak boleh dijual, maka Al-Quran tidak ada harganya. Bukan tidak ada harganya, tidak bisa dihargai. Al-Quran sangat berharga. Di saat Al-Quran tidak bisa dihargai, maka tidak bisa jadi mahar. Tapi kan tidak semua ulama mengatakan begitu. Ya, tidak semua ulama mengatakan begini. Sebagian ulama mengatakan Quran bisa dijual, tapi makruh. Ini paling rendahnya makruh. Jadi ulama mengatakan Quran boleh dijual makruh, bukan jual ayat ya, bukan jual ayat yang dilakukan. Masuk Al-Quran di mushaf ini dijual hukumnya makruh, tapi sah, berarti ada nilai uangnya. Karena ada nilai uangnya boleh dijadikan mahar, apalagi alat soleh, alat sholat boleh, alat sholat boleh dijadikan mahar dan tidak ada masalah. Alat sholat mutlak boleh, mengapa tidak? Kemudian ada mengajar, ada. Aku nikahi aku bang, maharnya apa? Ajari aku Al-Quran. Itu ulama mengatakan boleh. Kenapa? Ngajar itu boleh dinilai dengan duit. Bagi orang yang mengatakan ngajar Al-Quran boleh dibayar, bagi yang mengatakan ngajar Al-Quran tidak boleh dibayar, nggak bisa jadi mahar. Itu loh. Jadi kasusnya di situ, permasalahan fikihnya. Cuman sebagian ulama mengatakan orang ngajar Al-Quran boleh dibayar. Karena boleh dibayar, maka itu bisa jadi mahar. Waduh, enak bener nih, adik-adik putri itu begitu. Hanya cuma ngomong, abang mau nikah dengan saya, cukup maharnya ngajari saya fikih. Nah, baru hebat nih, ngajari Al-Quran. Atau nganterin saya ngaji 1000 kali. Nah, jadi, karena kelihatannya suaminya malas-malas, ngantari ngaji 1000 kali. Ya, ngantarkan pakai tenaga, ada nilainya. Itu boleh kayak demikian itu. Intinya, yang boleh jadi mahar itu adalah sesuatu yang bisa dinilai dengan uang. Itu saja yang bisa kami sampaikan karena waktu masih ada waktu sedikit ya. Bagaimana cara Nabi Muhammad memotong kukunya? Tidak pernah ada keterangan rinci Nabi Muhammad memotong kuku. Jadi yang jelas Nabi Muhammad memotong kuku tidak ada keterangan rinci, hanya para ulama mengajarkan ya. Karena Nabi Muhammad secara umum senang tayamun dari tangan kanan dahulu. Ya, dari tangan kanan, dan tangan kanan yang paling bagus dari tangan kanan dahulu. Jadi ada yang mengatakan pokoknya kanan dahulu, tangan kanan baru kiri. Ada yang mengatakan dari ujung ini terus, baru setelah ini selesai baru ini. Ada istilah nama, ada bermacam-macam. Pokoknya kanan dulu ini yang paling gampang ya. Kanan didahulukan, dibersihkan dulu. Karena ini membersihkan, bukan jadikan alat pembersih. Begini. Kemudian ada cara lain lagi, pakai rumus au khosab atau khawabis. Au khosab sama khawabis. Ibham au alif wawu kho shin ba. Au shin ba. Au alif wawu kho shin ba. Au khosab. Jadi au ibham wusto khinsir sababah binsir. Jadi ada yang mengatakan au khosab, jempol dulu, baru tengah, baru pinggir, baru telunjuk, baru ini. Khawabis khinsir dulu, wusta ibham sababah khawabisir binsir sababah. Jadi begini, jempol yang kanan, jempol dulu, baru tengah, baru kelingking, baru jari telunjuk, baru ini. Kemudian kalau kiri adalah kelingking, tengah, jempol, jari manis ya, baru jari telunjuk. Itu kenapa kok begitu? Itu ijtihadnya ulama, pokoknya membuat satu bentuk yang beda karena itu ibadah, gitu loh. Gitu saja intinya. Jadi tidak ada langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kemudian masalah lain. Ada mohon didoakan ini. Saya punya saudara perempuan tapi dia senang dengan perempuan lagi. Ini sudah kita bahas pengadilan, ini adalah satu bahaya. Ini adalah terkutuk orang yang semacam itu, karena menyerupakan laki-laki dengan menyerupakan perempuan dengan laki-laki, lebih dari itu adalah musahakoh, kerjaannya kaum yang sangat dihinakan. Kaum Lut adalah laki-laki dengan laki-laki, sehingga dilarang juga perempuan dengan perempuan. Supaya tidak berlanjut dan kembali ke jalan yang benar, tentunya didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dibawa kepada komunitas yang benar, dijauhkan dari komunitas tersebut. Sebab kalau sudah kelainan susah dibetulkan. Kelainan itu susah, naudzubillah. Semoga Allah menjaga kita semua. Humu adalah haram, wah, hukumannya lebih gede. Oh, ada soal, ada terus lagi. Innal wa inna rajin, betul. Kita akan baca sekalian, ada seorang kiai dari Jawa Timur sekaligus beliau adalah orang tua daripada Kiai Imam Yahya. Kebetulan putri beliau adalah teman sekelas dengan Umi, dan putra beliau yang laki-laki adalah kami yang membawa waktu ke Yaman dahulu. Jadi putri beliau sekelas dengan Umi, satu pendidikan dengan Umi. Lah abahnya namanya Kiai Imam Yahya Ibn Makhrus. Jadi Kiai Imam putarannya Kiai Makhrus. Asal tahu saja Kiai Makhrus adalah asli Cirebon ya, gitu. Nah, jadi orang Cirebon, yang Cirebon ya, Kiai Makhrus asli Cirebon, punya putra banyak, orang baik-baik, alim-alim, orang soleh-soleh, punya pesantren besar. Di antaranya Kiromo Yai Imam Yahya tadi malam jam 8.10 meninggal, dan semoga Allah mengampuni dosanya. Yang ditinggalkan bisa menjadi penerus-penerus yang baik dan diberi kesabaran, dan pesantrennya lebih manfaat, dan manfaatnya tetap berjalan biarpun beliau sudah meninggal. Dan semoga Allah SWT mengampuni kita semuanya. Al-Fatihah. Doa khusus kita minta kepada orang tua kita. Beliau adalah insyaallah khusnudan kita minas salihin, ya. Orang yang hatinya ya selalu khusnudan, enggak punya suudan. Ini susah lho Bu, khusnudan itu. Beliau minas salihin, yang kami hormati orang tua kami, Syekh Mi Bakar Ibn Afif. Beliau insyaallah min baqiyatis salihin, diamini yang benar, beliau akan mendoakan kita semuanya. Dan kehadiran kita di majelis ini adalah nikmat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Tinggal di Cirebon. Beliau juga lama di Hadramut, bahkan besar di Hadramut sana, di negeri sana, dan bahasanya masih bahasa sana juga kental, cuman bahasa Cirebonan juga sudah bisa karena sudah lama di Cirebon. Baik, insyaallah kita mohon doa dari beliau, doanya ditutup oleh beliau. Fadlan Bakar. Fadlan Bakar. La abadan. Nahnu la sadah bisir. Bisir wala bisir. Bismillah. La antum berkah. Wujudkum nikmah. Amin ya Rob, amin. Amin ya Rob. Wala hadratin. Ala hadhihi niyya wa kullu niyatin salaha. Wala hadratin nabiy al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Cukup dengan doa beliau insyaallah kabul semua, yang punya hajat kabul, yang punya ini sudah insyaallah ya. Baik, ini saja. Mohon maaf dan mohon doa selalu. Kayaknya kalau salaman dengan beliau berat capek ya. Mungkin kalau salaman segini banyak pada siap nih Pak. Musta'idin insyaallah. Musafaha ulah usafihun akhir. Ya, tinggal kalau berat nanti ditutup musafahanya. Ini saja, mohon maaf, mohon doa selalu. Wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.